Pendapat yang ketiga berarti al-kadzibah ma'tuf ala iyak. Ya, mansub alamat nasbi al-fathah adh-dhahirah ala akhirih. Takdirnya apa? Ittaqi talaqi nafsika wal kadzib gitu. Atau kalau antum pilih pendapat yang pertama berarti ittaqi nafsaka antadnuwa al-kadziba wal kadziba antadnuwa annya dinuwa ya minka. Ya. Atau antum pilih penafsiran yang kedua, pendapat yang kedua. Ya. Bisa juga janib nafsaka wahdhar al-kadzib, ya bisa. Kemudian contoh yang kedua, iyyaka minal kadzib. I'rabnya mudah kan? Iyyaka dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahall nasbin maf'ul bihi li fi'l mahdhuf wujuban. Ada ijanya mesti wujuban ya. Wujuban. Kafnya lil khitab saja. Min al-kadhib al-jar wal-majrur muta'alliq bi fi'lin mahdhuf. Takdirnya apa? Apa? Takdirnya apa? Ihdhar bisa. Ya. Ya. Atau misalnya janib. Ya, makna dengan itu. Iyyaka al-kadhib. Mi'rabnya bagaimana? Yang paling bagus itunya. Iyyaka dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin fakaba maf'ulun bih awwal li fi'lin mahdhuf kaf lil khitab al kadhiba maf'ulun bih thanin fi'lin mahdhuf mansub. Takdirnya apa? Uhadzir nafsaka al kadhiba gitu. Aku peringatkan dirimu dari bahaya al kadhib. Uhadzir butuh kepada dua maf'ul. Iyyaka an takdzib boleh dengan dua sisi i'rab. Iya kan? Kalau kita ambil sisi i'rabnya jumhur, iyyaka dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih li fi'lin mahdhuf. Taqdiruhu apa? Wujuban itu ba'id. Fi'il amr jumhur, ba'id. Ya. Ya kalau kita pakai jumhur juga iyyaka minal kadzib ba'id bisa atau ihdar juga bisa. Bentuknya fi'il amr, ya. Kemudian kaf lil khitab ya. An takdziba. An takdziba an masar ada jika kalau di i'rab syarat itu boleh an harfu masarin wa istiqbalin wa nasbin takdziba fi'il mudhari mansub bi an wa alamatu nasbi al fathah dhahirun ala akhirih wa fa'id wa min mustatir fihi wa wujuban zaitu anta al masar al awal min an wa ma ba'da fi mahalli jarrin bi min ya al mahdhufah itu. Ya kalau merujukkan wal jar wal majrur muta'alliq bi fi'lin mahdhuf itu. Coba bisa ya? Sudah jelas? Jadi ada juga yang susun itu. Penjelasan dari Syekh Muhammad Muhyiddin juga ada. Cepat juga enggak apa-apa kan? Biar mantap. Sudah paham diulang lagi kan? Atau enggak usah? Yang enggak paham. Baca Arabnya aja ya, terjemahkan diri. I'lam awalan anna nuhata, ya kan sudah, secara umum kan sudah disampaikan tadi. I'lam awalan, saya Imam Muhyiddin, pada catatan kaki dari syarah Ibn Hisham Abdul Masalik. I'lam awalan anna nuhata yakhtalifuna fi nahwi qawlika iyyakal asada. Ah, iyyakal asada ini rasul. Min kulli tertibin dhukira fihi al-muhadzar minhu ba'da iyya. Terjemahkan enggak? Enggak. Dimakan. I'lam awalan, ketahuilah yang pertama bahwasanya ahli nahwu berselisih pada semisal contoh iyyaka al-asada. Pada setiap terkib kaidahnya ini babitnya setiap terkib yang dzukira fihi disebutkan padanya al-muhadzar minhu. Pada contoh ini iyyaka al-asad muhadzar minhu mana? Asad. Pada setiap terkib yang di situ disebutkan muhadzar minhu ba'da iyya, setelah iyya. Min ghairi harfil atfi tanpa ada huruf ataf wa min ghairi dzikrin min al jarah dan tanpa menyebutkan huruf jar ada khilaf fa jaza sibawaihi hadha tarkib. Nah ini ada faedah tambahannya, maka sibawai membolehkan tarkib ini wa ja'ala al amila fil asad ghairu al amil fi iyyaka. Hanya saja sibawai beda dengan penakdiran Ibnu Nadhim yang sudah lewat, sibawai menjadikan amil bagi asad selain amil bagi iyaka. Dibedakan. Wa ka'annaka qad qulta, ketika engkau mengatakan iyyakal asad.